selinting ganja di tangan, aku isap perlahan-lahan. Itu memang kesukaanku, itu memang gaya hidupku. Apabila aku mati nanti, kuburanku di ladang ganja. Kain kafanku pakai kain guci, tunisanku dari berlian ekspor. Anjing marah. Hari kawan hari kantung ngaca-ngaca, hari cepo malaria. Litil-litil daging kong lonte bajingan, harganya ribuan, mungkin ratusan. Gak gratisan, bagai embun pagi. Pagi-pagi wajahmu resepsi, asal mau apel ke rumah putri. Katanya cinta, tapi malah putrinya gengsi. Kenapa tuh? Minta dijemput pakai Mercy. Anjing lampu es kawan, hari kantung ngaca-ngaca, hari cepo malaria. Tele-tele King Kong tebajingan, harganya ribuan, mungkin ratusan. Ratusan gak gratisan. Ya sekian dari kami ya Bapak Ibu ya. 1000-2000 tidak membuat Anda miskin ya Bapak Ibu ya. Semoga perjalanan Anda selamat ya Bapak Ibu ya.